Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة أعزكم الله kepada seluruh jamaah yang hadir di Masjid Nurut Tauhid yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala dan kepada seluruh pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah baik yang wajib maupun yang sunnah dan diantara ibadah yang wajib yaitu kita menuntut ilmu syar'i yang wajib atas setiap muslim dan muslimah. Pada hari ini kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah. Kita masih pada poin yang pertama, pembahasan kita masih pada poin yang pertama dan kita sudah bahas tentang sempurnanya agama Islam dan juga indahnya agama Islam. Baru beberapa poin yang terakhir kita bahas sampai yang keenam dari poin yang pertama. Kita masih di poin yang pertama dari Syarah Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah di bab yang keenam. Sekarang kita masuk yang ketujuh dari poin yang pertama, yang ketujuh bahwa Islam menjaga agama dan Islam mengharamkan seorang murtad keluar dari agama Islam. Jadi agama Islam agama yang indah, agama yang sempurna. Islam menjaga agama, Islam menjaga jiwa, Islam menjaga darah, Islam menjaga akal, Islam menjaga harta, Islam menjaga nasab keturunan dan Islam menjaga kehormatan. Islam menjaga jiwa atau Islam menjaga agama dan Islam mengharamkan seorang murtad dari agama Islam. Karena itu seseorang diperintahkan untuk masuk ke dalam agama Islam secara sempurna. Kalau dia sudah masuk, dia berusaha bagaimana mengamalkan dari amal-amal Islam. Sebagaimana yang sudah kita bahas bahwa prinsip dalam kita beragama, semua agama Islam itu mudah, tidak ada yang sulit. Karena Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah di tengah-tengah ayat puasa, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah mengendaki kepada kalian kemudahan dan Allah tidak mengendaki kesulitan. Jadi Islam ini agama yang mudah, tidak ada kesulitan dalam agama Islam. Makanya kita berusaha untuk melaksanakan agama ini secara keseluruhan. Artinya bukan hanya sepotong-sepotong atau sebagian, tapi keseluruhan, baik dalam masalah akidah, ibadah, akhlak, muamalah dan seluruhnya. Allah menyebutkan di dalam surah Al-Baqarah di ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah, wahai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara kafah. Secara kafah artinya secara keseluruhan. Maksudnya melaksanakan agama ini secara keseluruhan. Bukan hanya sholat aja, tapi yang paling pokok ya masalah akidah, masalah tauhid. Kemudian masalah-masalah yang lain itu harus dilaksanakan. Artinya kafah di sini artinya secara keseluruhan. Melaksanakan seluruh syariat dari agama ini. Tentunya semuanya tergantung daripada kemampuan dia. Sebab Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Tapi dia berusaha melaksanakan apa-apa yang wajib dan apa-apa yang sunnah. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu. Di dalam surah Al-Baqarah, surah 2 ayat 208. Jadi kita disuruh untuk melaksanakan agama ini. Dan penjagaan agama ini yang paling penting dengan melaksanakan tauhid kepada Allah SWT. Maka yang paling penting dalam agama ini yaitu prinsip dalam kita beragama tentang akidah, tentang tauhid. Jangan sampai orang itu kemudian keluar dari agama ini. Sebab ketika orang itu keluar, ketika akidahnya tidak kuat, ketika tauhidnya tidak kokoh dalam hatinya, dengan berbagai macam godaan dari syaitan, baik syaitan dari jenis jin maupun syaitan dari jenis manusia, orang bisa aja dia keluar dari agama ini, atau dia murtad dari agama ini. Ketika dia murtad dari agama, hukumnya berat dalam agama. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, man baddala dinahu faqtulu, akhrajahu al-Bukhari. Barang siapa yang merubah agamanya, keluar dari agama Islam ini, faqtulu, hendaklah kalian bunuh dia. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari. Artinya Nabi menyuruh orang yang murtad dari agama dibunuh. Dan yang membunuh adalah ulil amri. Kenapa harus dibunuh? Karena dia sudah tahu tentang indahnya agama Islam ini, baiknya agama Islam ini, yang dengan dia mengamalkannya dia akan dapat ganjaran yang besar, yang dengan itu dia masuk surga. Tapi ditukar dengan dunia, apakah dengan uang, apakah dengan kedudukan, apakah dengan jabatan, ini satu kehinaan. Karena harganya surga enggak bisa dibayar dengan apapun juga. Tapi orang bisa murtad dengan sembako, orang bisa murtad dengan uang, orang bisa murtad dengan jabatan, orang bisa murtad dengan kedudukan, orang bisa murtad dengan yang lainnya. Dan ini kerugian buat dia. Makanya hukumannya harus dibunuh, supaya yang lain tidak ikut mengikuti orang ini yang jelas-jelas jejaknya sangat jelek dan memasukkan manusia ke dalam neraka. Dia telah mengajak manusia untuk masuk ke dalam neraka. Sebab orang-orang yang murtad dari agamanya itu amalnya akan dihapuskan oleh Allah, sebaik apapun amalnya akan hapus, dan dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka dengan sebab dia murtad dari agamanya. Antum lihat ayatnya di dalam surah Al-Baqarah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah di ayat 217. Allah berfirman, وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, fayamut, lalu dia mati, وَهُوَ كَافِرٌ, dalam keadaan dia kafir karena murtad, fa ulaika habitat a'malun fid dunya wal akhirah, maka dia akan hapus amal-amal mereka di dunia dan di akhirat. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka itu adalah penghuni neraka. Hum fiha khalidun, yang mereka kekal dalam neraka selama-lamanya. Jadi orang yang murtad dari agamanya dihapuskan seluruh amalnya, dan kemudian dia akan dimasukkan ke dalam neraka dan kekal dalam neraka selama-lamanya. Ini kerugian. Makanya kita wajib untuk menjaga agama ini dengan masuk ke dalam agama Islam secara kafa, dan kita belajar agama dengan benar, terutama berkaitan dengan akidah, dengan tauhid. Ini paling penting, ini fondasi dari agama Islam, tauhid, akidah yang benar, supaya tidak murtad. Banyak orang-orang yang tanpa disadari dia murtad, sedikit demi sedikit dia murtad, seperti yang sudah kita bahas pada pekan yang lalu. Oh, sudah kita bahas prinsip dalam agama ini, Islam satu-satunya agama yang hak, agama yang benar. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Ketika orang itu dia membenarkan semua agama, mengatakan semua agama baik, semua agama benar, semua agama menuju ke sorga, ini dia sudah menolak ayat-ayat Al-Quran, sudah membantah Allah Taala. Dia sudah mengingkari hadis Nabi yang menjelaskan hanya satu agama yang hak, agama Islam. Maka orang yang tidak mengkafirkan orang kafir, maka dia kafir. Karena Allah menyatakan dalam Al-Quran, Yahudi Nasrani kafir. Ketika dia tidak mengkafirkan, maka dia masuk ke dalam kekafiran. Dan nanti akan dibahas dalam buku ini tentang pembatal-pembatal Islam. Ada pembahasannya di buku ini. Jadi itu yang pertama, tentang kita Islam menjaga agama, kita wajib menjaga agama kita, dan kita harus punya prinsip dalam kita beragama. Kita harus yakini siyakin-yakinnya satu-satunya agama yang hak, agama Islam. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Dan dalilnya sudah kita bahas, dan antum sudah baca, yaitu di halaman 122. Ini sudah kita bahas, halaman 122. Surahnya Surah Ali Imran ayat 19 dan Surah Ali Imran ayat 85 ada di buku ini. Dan ada beberapa hadis juga sudah saya sampaikan tentang satu-satunya agama yang hak adalah agama Islam. Kita enggak boleh membenarkan apa yang Allah sudah katakan bahwa hanya satu yang benar, selain itu tidak ada. Dan itu firman Allah SWT, enggak boleh dibantah dengan apapun juga. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, Islam menjaga jiwa, Islam menjaga darah. Jadi Islam menjaga jiwa ini, Islam menjaga darah. Ini banyak dalil-dalilnya, baik itu dari Al-Quran maupun dari sunnah Nabi yang sahih. Jadi Islam menjaga darah. Jadi gak boleh seorang muslim menumpahkan darah muslim yang lainnya, gak boleh. Dan darah, masalah darah yang pertama dihisap pada hari kiamat. Perhatikan, masalah darah adalah yang pertama dihisap pada hari kiamat. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan masalah sholat? Iya, sholat juga termasuk yang pertama dihisap pada hari kiamat. Hubungan antara seorang hamba dengan Allah pertama kali dihisap masalah sholat. Hubungan antara manusia dengan manusia yang pertama dihisab masalah darah. Nabi bersabda SAW, awwalu ma yuqda bainan nas yaumal qiyamati fid dima. Yang pertama, perkara yang pertama yang akan diputuskan di antara manusia dengan manusia yang lainnya pada hari kiamat adalah masalah darah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Adapun hubungan antara manusia dengan Allah, masalah salat. Jadi awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumul qiyamah as-salat. Yang pertama dihisab pada hari kiamat bagi seorang hamba masalah salat. Ini hadis sahih dari Tabrani dan Mu'jamul Awsat dari sahabat Anas bin Malik. Jadi hubungan manusia dengan manusia yang pertama adalah darah, hubungan manusia dengan Allah yang pertama adalah masalah salat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang tidak bolehnya seseorang membunuh orang lain. Makanya Allah menyebutkan orang yang membunuh manusia seolah-olah dia membunuh manusia seluruhnya. Antum lihat di dalam surah Al-Ma'idah di ayat 32. Allah berfirman, "Min ajli dzalika katabna bal 'ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard fakanna qatala an-nasa jami'a wa man ahyaaha fakanna ahya an-nasa jami'a wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati thumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun." Oleh karena itu kami tetapkan satu hukum bagi bani Israil, bahwa barang siapa membunuh seorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di muka bumi, maka orang yang membunuhnya seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di muka bumi ini. Surah Al-Ma'idah ayat 32. Dalam ayat ini Allah Tabarak wa Ta'ala menjelaskan bahwa barang siapa yang membunuh seseorang, maka seolah-olah ia membunuh seluruh manusia, dan barang siapa menjaganya, maka seolah-olah ia telah menjaga kehidupan seluruh manusia. Kata Al-Imam Ibn Qayyim di dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa' ketika menjelaskan ayat ini, karena membunuh termasuk dosa besar yang paling besar, membunuh seseorang itu termasuk dosa besar yang paling besar. Ibn Qayyim rahimahullah menyebutkan seolah-olah dia membunuh seluruh manusia disebabkan yang pertama dia telah durhaka kepada Allah Azza wa Jal dan durhaka kepada Rasulnya SAW. Artinya dia telah menyelisih perintah Allah dan Rasulnya. Yang kedua, dia telah berada pada posisi yang layak untuk dihukum qisas, yaitu dihukum mati. Yang ketiga, dia telah lancang dalam menumpahkan darah yang diharamkan. Ini dalam Ad-Da', dalam kitab Ad-Da' wa Dawa'. Jadi kalau seorang membunuh orang lain tanpa diperbolehkan oleh syariat, maka seolah dia membunuh seluruh manusia. Jadi hukumannya sangat berat. Orang yang membunuh seorang mukmin itu berat hukumannya. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 93. Antum lihat surah An-Nisa surah yang keempat ayat 93. Allah berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaa'u jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alayhi wal'anahu wa'ada lahu 'adzaban 'azima." Dan barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya neraka jahannam. Dia kekal dalam neraka jahannam selama-lamanya. Allah murka kepadanya, Allah melaknatnya, dan Allah menyediakan azab yang besar baginya. Jadi seorang yang membunuh seorang mukmin, maka hukuman baginya sangat berat. Yang pertama di ayat ini Allah sebutkan Allah akan balas dengan azab neraka jahannam. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah sebutkan di ayat ini dia akan kekal dalam neraka jahannam. Yang ketiga, Allah murka kepadanya. Yang keempat, Allah melaknatnya. Yang kelima, Allah menyediakan baginya azab yang besar. Jadi membunuh seorang mukmin itu dosanya dosa besar. Makanya seorang mukmin darahnya itu mulia, lebih mulia daripada Ka'bah yang mulia. Membunuh seorang mukmin itu hukumannya berat. Karena darah seorang mukmin lebih mulia daripada Ka'bah yang mulia. Dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, yang berkata, "Saya melihat Rasulullah SAW sedang tawaf di Ka'bah." Sedang tawaf di Ka'bah, kemudian beliau berkata kepada Ka'bah, "Ma athyabaki wa athyab rihaki, ma a'zamaki wa a'zama hurmataki, والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك ماله ودمي. Kata Nabi SAW kepada Ka'bah, wahai Ka'bah, betapa bagusnya dirimu, betapa harum aromamu, serta betapa besar nilai dan kehormatanmu. Namun demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh kehormatan seorang mukmin lebih besar di sisi Allah dibandingkan dirimu, baik kehormatan harta maupun darah atau jiwanya. Ini hadis hasan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Abdullah bin Amr, yang disebutkan Abdullah bin Umar. Diriwayatkan juga oleh Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman dari sahabat Ibnu Abbas. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah dan juga dalam sahih at-targhib wa tarhib. Jadi darah seorang mukmin lebih mulia daripada Ka'bah yang mulia. Begitu juga sahabat Ibnu Umar ketika melihat Ka'bah, beliau berkata, ma'azamaki wa'azama hurmataki wal mu'minu a'azamu hurmatan inda Allahi minki. Betapa agungnya engkau wahai Ka'bah, betapa agungnya kehormatanmu wahai Ka'bah, akan tapi kehormatan seorang mukmin di sisi Allah lebih agung darimu. Jadi seorang mukmin itu punya kehormatan yang tinggi insyaallah. Jadi enggak boleh seorang membunuh seorang muslim, enggak boleh. Kecuali kalau dia membunuh orang lain dan dihukum qisas. Dan itu pun yang melaksanakan ulul amri setelah diperiksa dan benar bahwa dia yang membunuhnya. Jadi ada beberapa hal yang memang dibolehkan untuk dibunuh. Dan itu secara syariat. Yang pertama, yang membunuh seorang muslim, dia harus dibunuh, balas bunuh. Itu yang dikatakan hukum qisas. Yang Allah sudah wajibkan hukum qisas. Atau dia seorang yang sudah menikah, dia berzina, maka dia dihukum bunuh dengan dirajam. Apakah dia masih statusnya masih ada suami atau masih ada istrinya, atau dia duda atau dia janda, dia berzina, maka hukumannya dalam Islam direjam, dilempari dengan batu sampai mati. As-sayyibu zani. Jadi an-nafsu bin-nafs as-sayyibu zani. Yang ketiga, al-mufariqul jamaah, yaitu orang yang berpisah dari jamaah. Artinya dia murtad dari agama.